Hari. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Hari ini suasana pasar Madinah cukup ramai. Banyak sekali pembeli berlalu lalang. Nampak di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis buta. Bajunya compang-camping dan bau busuk. Dia sangat kelaparan dan setiap hari yang dia lakukan selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya dan memfitnah Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila. Dia pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya. Meskipun Rasulullah tahu pengemis buta itu selalu menjelek-jelekkan namanya, namun setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Tuan, engkau baik sekali kepadaku. Setiap pagi membawakanku makanan. Lezat sekali makanan ini. Apakah kau yang memasaknya sendiri? Rasulullah tidak menjawab dan hanya tersenyum. Hei tuan, engkau juga sangat sabar dan ikhlas menyuapiku. Coba lihat di luar sana. Mana ada orang sebaik engkau tuan? Tubuhku bau sekali. Mana ada yang mau mendekatiku tuan? Cuma engkau tuan yang mau. Rasulullah tidak menjawab sedikit pun apa yang pengemis itu bicarakan. Rasulullah cukup mendengar dan menanggapinya lagi-lagi dengan cukup senyuman. Kemari tuan, ku beri kau satu hal. Jangan percaya kepada Muhammad. Dia itu penipu dan pembohong. Pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang selalu membawakan makanan, minuman dan menyuapinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pengemis itu setiap harinya selalu memfitnah Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap sabar dan memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam dan melakukan hal tersebut setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis buta itu. Yang dirasakan pengemis itu hanyalah lapar dan lapar. Tak ada yang peduli kepadanya. Kemana tuan yang selalu membawakan aku makanan, minuman, dan menyuapiku? Apakah tuan itu sudah pergi jauh ya? Kalau iya, kenapa dia tega sekali tidak berpamitan kepadaku? Dan kenapa dia tidak menyuruh orang lain untuk menggantikan dan membawakan makanan dan menyuapiku? Aduh, lapar. Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu yang tidak lain tidak bukan merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anakku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaan pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja. Apakah itu? Tiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis buta yang ada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis itu marah. Heh, siapa kamu? Aku orang yang setiap pagi selalu mendatangimu dan membawakan makanan, minuman, dan menyuapimu. Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Bagaimana engkau bisa tahu? Padahal engkau buta, tidak bisa melihat sama sekali. Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini untuk memegang, dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Apa maksud ucapanmu? Aku tidak mengerti sama sekali. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dialuskannya makanan tersebut. Setelah itu ia berikan kepadaku. Kamu jangan coba-coba menipuku. Kamu bukan orang yang setiap pagi selalu menyuapiku. Sudah, lebih baik kamu pergi saja. Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Apa? Dia sahabatmu? Dia telah tiada? Ah, kamu bohong. Kamu pasti berbohong, kan? Benar, saya tidak berbohong. Orang yang berhati mulia itu telah tiada. Pantas saja, dia tidak pernah lagi datang kepadaku. Tuan, kalau memang benar orang yang berhati mulia itu sahabatmu, bolehkah aku tahu siapa namanya? Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Muhammad? Benarkah? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, dan ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap hari. Ia begitu mulia. Pengemis buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat itu juga dan sejak hari itu ia menjadi muslim. Nah, wahai saudaraku, bisakah kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adakah setidaknya niatan untuk meneladani beliau? Beliau adalah ahsanul akhlak, semulia mulianya akhlak. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.